الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى التدريب السابع اللتهان ينقطوه أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Dhammul Malahi, celaan terhadap alat-alat musik. Hadisan min tarikh, satu hadis melalui jalan Ibrahim Ibn Muslim Al-Hajari an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اتقوا هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من ميسر العجم ملاهيني على نبرمينا اتقوا هاتين الكعبتين apa ini maksud كعبتين coba dicari catur atau apa. Ha? Apa? Dadu. Sahih. Ya. Al-musumataini allataini tazjurani zajra. Yang kalian tidak senang. Bainahuma min maisiril ajam. Karena ini termasuk permainan judinya orang-orang ajam. Barakallahu fiikum. Jadi permainan dadu. Warawahu Abdul Malik ibn Umair an Abil Ahwas an ibn Mas'udin mauqufan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul Malik ibn Umair dari Abil Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud mauqufan, mauquf dari ucapan ibn Mas'ud. Sementara yang tadi adalah marfu menjadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzkur ar-riwayat ar-rajihata wa sabab at-tarjih. Sebutkan riwayatan yang paling kuat dan sebab dikuatkannya. Al-jawabu bin nadhari ila at-tariqaini as-sabiqaini najidu anna al-ikhtilafa fi waqf al-hadithi wa raf'ihi bain Ibrahim ibn Muslim al-Hajari. Ibrahim ibn Muslim al-Hajari. Barakallahu fiikum. وبين عبد الملك بن أمير فلا بد من اعتبار مكانتهما من الحفظ والإتقان. Maka harus diperhitungkan kedudukan keduanya dalam masalah hafalan dan itqan, masalah kekuatannya. وبالنظر إلى تراجمهما, dan dengan cara menengok ke biografi kedua rawi ini, najidu anna Ibrahim ibn Muslim al-Hajari laysa layyinul hadith. Najidu taib anna Ibrahim ibn Muslim taib layyinul hadith. Wa kana yarfa'u mauqufat. Didapat bahwa Ibrahim Muslim al-Hajari hadisnya lemah dan terkadang memarfukan hadis yang mauquf. Baik. Berarti sudah ada nampak barakallahu fiikum. Wa Amr Abdul Malik bin Umair faqihun. Fa fihi kalamun yasir la yanzilu bi hadithi an darajatil hasan. Ada pun Abdul Malik bin Umair fa fihi kalamun yasir. Ada pembicaraan ulama juga tentangnya, tapi tidaklah menurunkan hadisnya dan derajat hasan. Barakallahu fiikum. Tapi kalau tadi itu Ibrahim bin Muslim, ya lemah sudah, dhaif. Wahalu aqwa min Ibrahim al-Hajari, dan kondisinya lebih bagus, lebih kuat dari Ibrahim al-Hajari yang pertama. Pariwayatul mauqufah hiyal asah, wallahu a'lam. Barakallahu. Maka riwayat mauquf ini lebih kuat, wallahu a'lam. Taib. At-tadribu as-samin Latihan yang ke-8, akhrajal imamu Ahmad. Baik. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Apapun permainan itu, kalau itu dijadikan alat judi, maka tidaklah diperbolehkan. Nah sekarang bukan cuma dadu, macam-macam sudah. Kalau orang sudah maniak judi, apapun dijadikan alat untuk berjudi. Bola, pilkada, pilkada juga. Nanti pilpres ini, nanti dijadikan alat judi oleh orang. Dulu mungkin cuma pacuan kuda atau yang lainnya, ya kan gitu. Atau mainan-mainan yang mereka jadikan alat judi. Tapi sekarang tidak perlu jauh-jauh, barakallahu fikum. Orang kalau memang suka judi, apa saja dijadikan bahan untuk apa? Untuk judi. Hatta dua orang yang duduk jongkok, langsung bertaruh dia. Pilih mana? Yang duluan berdiri siapa? Sampai segitunya. Dan ini bukan cuma kelas preman-preman yang memang ma'ruf dengan hobinya judi. Sampai ibu-ibu, barakallahu fikum, ibu-ibu, oma-oma. La haula wa la illa billah. Memang kalau orang sukanya judi ya, ada saja yang dia jadikan alat untuk berjudi. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang sangat membuat perekonomian kaum muslimin rusak, termasuk diantaranya adalah judi ini. Orang kehabisan harta dan kehilangan pekerjaan dengan judi, bahkan menjadikannya dia melakukan apa? Dari perbuatan kriminal, mencuri, merampok. Apalagi di zaman sekarang ini, judi paling gampang sudah, judi online, ya kan? Judi online. Nah, promosinya luar biasa. Jadi, judi online, orang bisa judi. Mungkin awal-awalnya dia diberi menang juga, kasih por dulu, bahasa orang Manado, kasih por, yang dimenangkan dulu, dapat. Setelah itu kalah terus. Subhanallah. Ala kulli hal, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan, barakallahu. Orang kalau sudah kecanduan judi, habis hartanya. Akid akan habis hartanya. Sedikit-sedikit dia jual ini, dia jual itu, dia jual sampai tidak punya apa-apa sama sekali. Padahal boleh jadi sebelumnya dia termasuk orang kaya. Kalau sudah termasuk kalau sudah hobi judi, la haula wa la illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita kembali at-tadrib tsani. Latihan ke-8, akhrajal Imam Ahmad rahimahullahu taala wa Abu Daud min tariq al-Auza'i. Qala hadatsani Qatadah an Abi Sa'id al-Khudri wa Anas bin Malik marfu'a. Sayakuni fi ummati ikhtilafun wa furqah. Qaumun يحسنون القيلة الحديث في ذم الخوارج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. Akan ada di tengah-tengah umatku perselisihan dan perpecahan. قوم يحسنون القيلة. القيلة. Ada kaum yang mereka sangat bagus ucapannya. Barakallahu fikum, tapi perbuatannya luar biasa. Keyakinannya juga sangat buruk. Mereka adalah orang khawarij yang membunuh kaum muslimin. Wa akhrajahu Ibnu Abi Asim wal Hakim min tariqi Sa'id ibn Bushair al-Bashir an Qatadah an Abi Siddiq al-Naji an Abi Sa'id marfu'an bihi. Ibahas di ittisal sanadaini rajih ar-riwayat al-mahfudah an Qatadah fi hadha al-hadith. Barakallahu fiik. Jawabannya adalah Binisbati lil ittisal fa qatada ibnu di qatadatu ibnu di amad as-salusi lahu sama'u min Anas ibni Malik radhiyallahu anhu fa huwa min hadzal wajhi muttasil. Dari sisi apakah sanad itu tersambung, maka qatada ibnu di amad as-salusi dia mendengar dari Anas ibnu Malik, maka dengan ini dikatakan bahwa hadis ini tersambung. Fa in qila inna qatadata mudallisun fal jawabu anna wasf at-tadlis la yathbutu alayhi bil ma'na al-istilahi. Kalau ada yang menyanggah bahwa qatada mudallis, maka jawabannya adalah sifat at-tadlis tidaklah bisa ditetapkan atas beliau dengan makna istilah, wa inna ma huwa bi ma'na al-irsal. Barakallahu fiikum. Wa inna ma kana yatatabba'u syu'bata sama'ahu mimman lam yashihhu lahu as-sama minhum mutlaqan wa hadha min babil irsali ila at-tadlis. Taib. Wa inna ma kana yatabba'u syu'bah setelah mencari tahu apa yang telah didengar oleh Qatadah dari apa yang dia tidak dengar, lahu sama minhum mutlaqan. Taib sama'uhu mimman lam yasih lahu as-sama minhum mutlaqan. Taib. Wa hadha min babil irsali lat tadlis. Ini termasuk irsal bukan tadlis. Wal masalatu fiha tafsilun dzakarnahu fi kitabina al ajubatul wafirah ala al asilatil wafidah. Wa ma riwayatuhu an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu, ada pun riwayatnya dari Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu. Taib munqati'ah, maka terputus. Qala Abu Hatim lam yalqa Qatadatu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Anas wa Abdullah bin Sarjis. Berkata Abu Hatim, tidaklah Qatadah bertemu dengan siapa-siapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dua orang, Anas bin Malik dan Abdullah bin Sarjis. Jadi riwayatannya dia dari siapa? Abi Sa'id al-Khudri terputus. Wa amma itsbatu anna al-wasitata baina Qatadah wa baina Abi Sa'id al-Khudri huwa Abu As-Siddiq An-Naji fala yasih. Adapun kalau dikatakan bahwa perantara atau seorang rawi yang memperantara antara Abi Qatadah dengan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu adalah Abu As-Siddiq An-Naji, maka tidaklah sahih. Faqad ikhtalafa fi sanadil hadithi ala Qatadah ala al-wajhain al-madhkurain. Fakhalafa Sa'id ibn Bashir al-Auza'i. Faqad ikhtalafa fi sanadil hadith ala Qatadah. Baik, sanad hadis ini diperselisihkan atas Qatadah dari dua sisi yang disebutkan. Fakhalafa Sa'id ibn Bashir al-Auza'i. Sa'id ibn Bashir menyelisihi Al-Auza'i. Wal-Auza'i thiqatun hafidun muhadditsus Syam wa 'alimuha. Al-Imam Al-Auza'i imam thiqatun hafid, kuat hafalannya imam, muhadditsus Syam, tokohnya imamnya, ulamanya ahlus Syam. Wa ma Sa'id ibn Bashir fa dha'iful hadits la siyama fi riwayatihi an Qatadah. Maka dianya sendiri lemah. Barakallahu fikum. Dha'iful hadits la siyama fi riwayatihi an Qatadah. Apalagi kalau riwayatannya dia ambil dari Qatadah. Qala Muhammad bin Abdullah ibn Numair munkarul hadits laisa bi syai'in laisa bi qawil hadits yarwi an Qatadah al munkarat. Barakallahu alaikum. Siapa ini? Sa'id ibn Bashir. Munkarul hadits dikatakan oleh Muhammad bin Abdullah ibn Numair laisa bi syai', tidak ada apa-apanya. Laisa bi qawil hadis, tidak kuat hadisnya. Dia meriwayatkan dari Qatadah perkara-perkara mungkar. Wa qala Ibn Hibban yarwi an Qatadah ma la yutaba'u alaihi. Dia meriwayatkan dari Qatadah apa-apa yang tidak di sokong oleh yang lainnya. Barakallahu. Dia bersendirian. Entah dari mana dia mengambil. Wa riwayatu dha'ifah la tu'illu riwayat as-sahihah. Dan riwayat yang lemah tidak bisa melemahkan riwayat yang sahih. Wala tasihul itsbatil wasitati baina riwayataini. Dan tidak sah penetapan perantara antara siapa? Antara Abi Qatadah dengan Abi Sa'id al-Khudri. Barakallahu fikum. Riwayat Sa'id munkarah. Baik. Wallahu wal asahul awal min tariqil Auza'i bi ghairi wasitah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahunna subhanakallah. Bihamdika syallallahu alaihi wa sallam. Antas takut.